asal kau tunggu di sampingku. Malam telah cahaya, tak mengapa asal kau sinari cintamu. Mimpi buruk menyapa, tak mengapa asal kau